sebab yang harus pada zat Allah Ta'ala. Kita masuk tajuk perkara yang harus pada zat Allah Ta'ala. Apa dia sifat yang harus pada Tuhan? Kata dia, ketahuilah bahawasanya yang harus pada zat Allah Ta'ala ialah mengadakan atau memperbuat segala kejadian ataupun mentiadakannya. Apa sifat yang harus bagi Allah? Sifat yang harus, Allah nak buat pun boleh, Allah tak nak buat pun boleh, terpulang. Allah bagi pun boleh, Allah tak bagi pun boleh. Wajibkah Allah buat bumi? Tidak wajib, harus. Wajibkah Allah buat kita ni? Tak wajib, harus. Sebab itu bila kita berkahwin, belum tentu kita dapat anak. Tetapi macam mana nak dapat anak kalau tak buat apa-apa? Ni ada orang hantar mesej ni. Dia faham, suami dia faham apa yang saya cakap ni. Suami dia faham. Faham sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dia faham, tak tahu nak faham nak kata macam mana punya faham. Saya pun tak apa nak faham. Baik. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok ni. Ustaz, soalan, hantar mesej ni. Suami dia beli CD saya, suami dia dengar. Depa ni tak ada anak. Ustaz, adakah ilmu yang lelaki boleh kunci nafsu sendiri? Laki saya kata, dia beramal ni, dia kontrol nafsu. Dah tu kan ustaz, nafkah batin dekat bini pun sebulan sekali pun susah nak bagi. Katanya, ai beramal lah, kata dia. Bila minta, gaduh. Bila minta dia gaduh. Hayo ustaz, nampak tu. Ni luahan hati isteri. Tak percaya suruh ustaz saya macam. Hayo ustaz, sakitnya hati. Bila adik dia panggil saya mandul. Macam mana Allah nak bagi anak kalau tak dok-dok-dok? Saya tak baca lah, dia tulis apa sini. Macam mana nak dapat anak kalau tak dok-dok-dok? Memanglah semua dari Allah. Dia perli saya semalam. Dah dengar CD ustaz, takkan tak tahu. Anak tu Allah yang bagi, kata dia. Dia kata, hang baru je mengaji Ustaz Kazim semalam. Dalam CD tu ustaz kata dah, Allah yang bagi anak. Dah Allah tak bagi anak, anak kata apa? Isteri dia jawab, isteri dia kata apa? Dia kata, saya katalah, kalau tak dok-dok-dok, kau rasa Allah boleh bagi magic ke? Bagi kat kita. Ih, geramnya saya ustaz. Nampak? Nampak dia, dia salah faham kitab kita. Kalau tuan-tuan menikah, apa makna nikah? Nikah maknanya ialah bersetubuh. Itu makna nikah. Bukan nikah tu akad nikah dengan naik kodi kita ni. Bukan. Itu akad nikah. Apa makna nikah? Nikah maknanya wati. Nikah maknanya bersetubuh. Belum tercapai nikah dengan sebab belum bersetubuh. Sebab tu orang yang dah kahwin, belum bersetubuh, bercerai, tak ada idea. Sebab dia belum nikah. Dia kahwin dengan Ustaz Zuhair pun dia akad, dengan Ustaz ni pun dia akad. Kahwin, kahwin itu nama dia akad nikah. Terakadnya nikah itu ialah bila bersetubuh suami isteri. Kalau tak bersetubuh, tengok aja, tak jadi apa, bercerai, tak ada edah boleh nikah dengan orang lain. Itu nama dia janda apa kan? Jadi tuan-tuan, di situlah maksud nikah. Saya katakan, kalau tuan-tuan menikah sekalipun, kalau Allah kata tak bagi anak, memang Allah tak bagi anak. Maksudnya, kalau tuan-tuan bersetubuh dengan isteri sekalipun, Allah tak bagi anak, tak bagi. Dia pula faham mana apa? Ustaz tak bagi anak. Allah kata, ustaz tak, Allah tak bagi anak. Ustaz kata, Allah tak bagi anak. Kena terima lah. Memanglah Allah tak bagi, sebab hang tak buat apa. kata apa? Bodoh ke bangang? Dua-dua boleh sebut Ustaz. Nafkah tu wajib. Bila sebut nafkah, wajib. Orang faham, bersetubuh tu nafkah batin. Bukan bersetubuh nafkah zahir. Nafkah batin menggembirakan isteri. Itulah makna dia. Bersetubuh kan zahir. Boleh nampak, boleh pegang. Itu zahir. Maksud batin ialah menggembirakan sesuatu yang tak nampak. Hanya isteri saja yang rasa. Hanya suami yang rasa. Itu namanya batin. Apa dia? Menggembirakan isteri. Tengok isteri senyum. Bergurau dengan isteri. Bermain dengan isteri. Itulah batin. Mengusik isteri dia. Isteri dia balik daripada pasar. Bawa dua bakul sayur. Suami tunggu balik pintu. Bila isteri masuk, suami buat terkejut. Terkejut pun mati tu. Terkejut jantung. Menyesal buat uzat. Janganlah. Itu bukan. Itu nama dia bagi orang mati. Usik dia. Puji. Puji tu batin. Sedapnya nasi kamu, Pak. Makan nasi sahaja pun sedap, Pak. Sedapnya lauk kamu, Pak. Ya Allah. Untung abang dapat kamu, Pak. Masaknya macam yang kedai hujung tu. Memang saya beli kat hujung abang. Bungkus saja. Pujilah sikit. Puji tu namanya nafkah batin. Menggembirakan isteri tu namanya nafkah batin. Kalau tuan-tuan bersetubuh dengan isteri tapi isteri tak gembira, itu bukan nafkah batin. Isteri tak gembira. Tak tahu jenis kasar, jenis pukul isteri. Baru dia nak sampai tahap dia. Itu bukan-bukan nafkah batin. Nafkah batin ialah menggembirakan. Bagi kereta dan menggembirakan isteri bila isteri pakai kereta. Bagi duit dan bila bagi duit, isteri rasa gembira. Menggembirakan isteri dengan duit tadi. Nafkah abang 1,000 bulan ni. Pakailah elok-elok, Pak. Isteri seronok pakai duit tu. Pasal tuan-tuan ikhlas. Tapi kalau tuan-tuan bagi 1,000. Tahu ambil duit je. Kerja malam. Tiap-tiap bulan 1,000, 1,000, 1,000. Hang buat apa? Isteri tak seronok pakai duit itu. Sebab suami dia tidak menggembirakan dengan duit 1,000 itu. Jadi kena faham. Saya ada satu mesej tuan-tuan. Daripada Kedah. Dia kata dia beli tiap-tiap CD saya ni. Kerja dia, dia beli. Dia beli, dia beli, dia beli, beli, dia tak puas hati. Apa sebab dia tak puas hati? Dia kata, Ustaz, kebanyakan bila Ustaz ceramah dalam CD, Ustaz sebut suami, Ustaz sebut isteri. Kelebihan isteri, kelebihan suami. Ni hak saya, ni janda ni tak ada kelebihan. Saya ibu tunggal, tak ada kelebihan tak? Apa kami ni ibu tunggal ni, Allah tak nampak ke? Isteri, isteri, isteri. Ui, dia marah tuan-tuan. Lepas ni saya kena sebut janda pula. Saya jawab, jangan marah ke. Untuk makluman akak, Nabi Muhammad kahwin dengan janda. Semua isteri Nabi janda, melainkan Aisyah. Janda tu dinilai, dipegang dalam agama. Sampai isteri Nabi pun janda. Harap maklum. Dia tak akan mesej. Sebab tu tuan-tuan jangan lupa. Tuan-tuan lupakan kepada Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Siapa Ali ni? Cicit Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad, Husin. Anak Husin tu, Ali nama dia. Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Gitu. Orang Arab dia suka bubuh nama cucu dengan nama tok serupa. Nama cucu dengan nama tok wan tu sama. Ali bin Husin bin Ali. Tuan-tuan, Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib ni, kerja dia apa? Dia cari rumah janda-janda. Dia pikul beras. Dia pikul gandum, letak depan rumah janda. Waktu bila dia pikul? Waktu malam. Semua orang tidur, dia letak rumah janda. Bila dia mati, orang mandikan mayat dia, orang nampak lebam di bahu. Bahu belah kanan ni lebam. Bahu belah kiri tak lebam. Depa kata, yang duk pikul barang macam ni, daripada sini ke sini ni, lebam, tulang dia nampak turun, ini orang yang buat kerja angkut barang berat. Yang kita tahu, Ali bin Hussein ini tak pernah buat kerja angkat barang berat. Dia buat kerja apa? Bila mereka siasat, rupa-rupanya dia angkat guni gandum bagi pada rumah janda-janda. Dan dia tak cerita pada orang. Dia tak bawa pun wartawan bila nak bagi bantuan dekat janda. Kita hari ni kalau nak bagi bantuan dekat janda, wartawan, surat khabar, tali besen. Tu, ni, cek saja dua kali meja ni punya panjang. Selagi wartawan tak datang, selagi tu tak serah. Sebab nak ambil gambar. Yang sahabat-sahabat Nabi, keturunan Nabi, bila mereka sedekah, tak ada siapa yang tahu. Malah janda-janda tadi pun tidak tahu. Tuan-tuan lupa dah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Lepas habis mayang subuh, hilang. Asal lepas hilang, lepas subuh hilang. Asal hilang, lepas subuh. Pergi ke mana Abu Bakar? Umar gelak-gelak subuh tu dia ikut Abu Bakar. Abu Bakar masuk dalam rumah. Tak lama lepas tu Abu Bakar keluar. Umar masuk dalam rumah. Rupa-rupanya satu perempuan janda yang duk bela anak-anak yatim, orang miskin, papa kedana, dan perempuan ni buta. Kata dia, makcik buat apa sini? Kata makcik ni, aku ni buta, duk bela cucu-cucu lah. Mak dia apa pun mati, apa semua mati. Siapa bagi makan makcik? Tak tahu. Pagi-pagi mai orang mana lah. Duk kemas masak roti apa semua, lepas-lepas basuh kain dia balik. Yang baru balik sak-sak tadi ke makcik? Dia balik dah, baru keluar dari got. Siapa tu makcik? Tak tahu, dia tak habak pula nama dia siapa. Umar kata, Abu Bakar. Abu Bakar datang rumah makcik ni dan tak bagi tahu yang dia Abu Bakar. Abu Bakar datang basuh kain anak-anak yatim tadi, masak makanan untuk anak-anak yatim, kemaskan rumah anak yatim, tinggalkan barang makan rumah anak yatim, habis dia pun balik rumah dia. Dan dia tak sabar pun, aku adalah Abu Bakar. Inilah nama dia ikhlas. Kita sekarang nak tolong orang, tulis kat belakang pasti apa. Dekat depan ni pun pasti ya buat. Siap buat bendera lagi. Nak tolong orang. Habis pula makcik, jangan lupa. Nampak bendera tu. Apa kita nak. Ini yang kita kena ubah tuan-tuan. Balik pada zaman sahabat. Mereka menolong kerana Allah. Bila tolong kerana Allah, Allah lah yang akan bagi tahu kepada semua orang, dia adalah orang yang baik. Yang inilah yang kita nak. Perjuangan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan buat untuk dapat nama. Jangan buat untuk tujuan-tujuan yang lain. Bila kita buat kerana Allah, Allah pasti membantu kita. Baik, kemudian. Maka lawan kepada harus. Lawan kepada harus ialah wajib. Wajib Tuhan menjadikan. Dia ingat saya nak mati je. Ni mesej baru sampai ni. Ustaz, saya dan family doakan moga ustaz sihat. Kami saya ustaz. Siapalah nak ganti kalau ustaz tak ada. Oh, sudah tuan-tuan. Macam nak saya mati je ni. Sabarlah dulu. Baik. Kemudian kata dia lagi, wajib Tuhan menjadikan alam atau mustahil daripada menjadikannya. Lawannya ialah wajib. Maka yang harus pada zat Allah ialah mengadakannya atau mentiadakannya, itu adalah sangat banyak. Ustaz, apakah benda yang Allah buat pun boleh, Allah tak buat pun boleh ustaz? Apa dia ustaz? Katanya terhimpun dalam satu kata-kata yang sangat banyak. Sangat banyak yang Allah boleh buat dan Allah tak boleh buat. Kalau Allah tak nak buat, Allah saja Allah tak nak buat. Dihimpun dalam satu kata-kata syair Syekh Sanusi. Wa ammal jaiza fi haqqihi ta'ala fi'lun kulli mumkinu aw tarkuhu. Katanya, adapun yang harus bagi zat Allah Ta'ala ialah memperbuat tiap-tiap perkara yang harus sama ada boleh buat atau Allah tak nak buat, terpulang kepada Allah. Atau meninggalkannya pun dibolehkan juga. Tegasnya, makna mungkin atau makna jaiz, yakni harus, adalah sama dan satu sahaja, iaitu harus ada dan harus jika tidak ada. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Ustaz, tadi ustaz kata, manusia ni harus Allah buat dan harus kalau Allah tak buat. Okey, kalau Allah buat, apa pula yang Allah akan buat pada manusia? Kalau Allah jadikan manusia, apa pula yang Allah kena buat pada manusia? Maka Allah mewajibkan pada diri Allah Ta'ala satu sifat yang dipanggil rahmah. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan pada diri Allah itu rahmat. Sekarang Allah dah buat kita. Bila Allah dah ciptakan kita, Allah bagi rahmat pula pada kita. Apa dia rahmat? Udara. Selagi ada manusia, selagi itulah ada udara. Jangan tuan-tuan takut. Selagi ada manusia, selagi itulah ada air. Jangan tuan-tuan takut. Jangan takut. Air laut tak akan kering sebab Allah jadikan laut untuk manusia. Kalau air bumi tidak ada, tuan-tuan, proses air laut jadikan air untuk kita mandi mandi. Tuan-tuan jangan bimbang. Untuk minuman ada air dalam tanah. Kalau hujan tak turun, tuan-tuan korek air dalam tanah. Air dalam tanah sangat banyak di dalam tanah. Allah bekalkan bekalan untuk hidup kita dalam dunia takkan putus. Tuan-tuan jangan takut. Allah kata dah, hari Jumaat adalah hari kiamat. Kalau hari ni hari Sabtu, tuan-tuan jangan takut. Kiamat takkan berlaku hari ni. Lepas ni pilah kenuri. Jangan duduklah rumah lah. Abang tak pergi kenuri. Dah, abang takut kiamat. Duduk memang. Hari ni Sabtu. Kiamat hari Jumaat. Inilah pekan. Petang ni pergi main layang-layang. Tak apa, tak kiamat pun. Itu keedah dia. Rahmat Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan jangan takut. Bila Allah Ta'ala kata manusia tu hidup, rezeki mesti ada. Ada makan lepas ni ustaz? Ustaz Zuhir ada makan? Lainah, Ustaz Zuhir mengantuk ustaz. Dia ikut saya pergi faham tadi. Pukul 4 dah pergi dah. 4:30 pergi dah. Jadi tuan-tuan, rezeki selagi mana kita hidup, selagi itulah ada rezeki. Jangan bimbang. Akan ada. Bila masa rezeki tidak ada, bila masa umur tidak ada, bila masa nafas tidak ada, bila masa air tidak ada lagi, bila dicabut nyawa, pada masa itu apa pun tak ada. Itulah dia tuan-tuan, yang Allah bagi rahmat kepada kita. Tapi ustaz, adakah bila Allah datangkan sakit itu pun rahmat? Ya, bila Allah datangkan sakit itu juga adalah rahmat. Rahmat tuan-tuan. Bila kita sakit, saya dah kata daripada tuan-tuan, kalau tuan-tuan kencing manis, rahmat. Tuan-tuan tak kisah kalau harga gula naik sebab tuan-tuan tak makan gula. Relax. Alhamdulillah lah ustaz, jimat belanja. Kepala saya ni tak ada rambut lah. Sikit dah rambut saya ni, botak lah. Alhamdulillah. Kalau botak terus pun tak apa, saya dah menjimatkan wang untuk menggunting rambut. Sebulan RM7. Syampu, minyak rambut, sebulan RM20. Saya dah jimat RM27 sebulan. Alhamdulillah. RM27 boleh buat apa? Masuk tabung masjid. Mudah-mudahan dapat ganti speaker baru. Ya. Speaker kita ni penting ni tuan-tuan, speaker. Saya tak tahulah tuan-tuan ni puas hati ke tak puas hati bila saya kuliah. Ya. Abang puas hati lah. Kurang, ya? Ali minta pada jawatan kuasa masjid, cuba cari alternatif. Macam mana nak buat kita punya mikrofon ini, speaker kita ni lebih mantap lagi. Meletup lagi. Saya baru ni ceramah di masjid, satu masjid di Al-Ustaz. Saya kata tuan-tuan, speaker kita ni jadi bergemuk. Bila bercakap, jadi orang tak dengar. Orang tak boleh bagi penumpuan. Saya nak manage audien pun kurang boleh manage. Bila saya tak boleh manage audien supaya boleh konsentrate dengan kuliah saya, akhirnya kuliah jadi tak seronok. Bila kuliah tak seronok, orang tak bermain. Benda yang antara benda yang paling asas di dalam pelajaran ialah mikrofon. Kalau mikrofon lemah, sudah. Jadi kita, masjid kita ni tak lemah mikrofon. Bagus. Cuma kena pertingkatkan lagi. Supaya orang di belakang rasa puas mendengar. Yang makcik-pakcik ni pun rasa puas mendengar. Saya yang mengajar ni pun rasa puas. Bulan depan pula tuan-tuan, bila saya tegur macam itu, saya mai-mai tengok tu dia. Dia sewa speaker lain. Luak punya speaker. Siap dengan dia punya remote controller tu. Subhanallah. Tuan-tuan, daripada jauh dia boleh kontrol. Tengok naik sana, naik cabang sini 4-5 orang. Macam kat menara kawalan ni pun. Meletup pumpang-pumpang-pumpang. Subhanallah. Saya tanya pada jemaah, puas hati semua? Wah, kata dia. Kena sewa sikit. Larat nak sewa, kena sewa 500. Baik beli baru 5,000. Selesai masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham di situ, sifat yang Allah Ta'ala jadikan, bila Allah Ta'ala buat satu-satu benda, akan Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita buat benda itu supaya jadi cantik. Inilah yang dipanggil sebagai rahmat. Allah Ta'ala bagi kita rahmat walaupun sakit. Dengan sebab kita sakit itu rahmat Tuhan. Saya kata dah pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan penyakit kencing manis, bila luka kaki tuan-tuan, doktor potong. Kalau dah tak dapat diselamatkan, doktor potong. Baiknya hukum Allah Ta'ala potong di kaki dulu. Buatnya orang kencing manis, kena potong kepala dulu macam. Doktor kata, makcik, penyakit makcik ni dah teruk kencing manis ni. Untuk menyelamatkan nyawa makcik, kita terpaksa potong kepala makcik. Potonglah doktor, janji makcik selamat. Gitu dia. Selamat apa? Selamat dikebumikan lah. Tapi Allah masih rahmat kita itu. Sebab apa rahmat? Wajib. Wajib pada Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan jangan bimbang, ada rezeki dalam dunia ni. Walaupun Allah harus, sifat Allah hanya harus buat benda ni, tetapi bila dah Allah buat, rahmat Allah tu wajib pada Allah. Sebab itu kita boleh makan laut, isi laut, hasil laut, sampai kiamat tak akan habis hasil laut. Mana pernah habis ikan walaupun dikutip, dipukat setiap hari? Mana habis air yang mengalir walaupun diminum setiap hari? Tak pernah tuan-tuan. Kita ni dulu rakyat Malaysia 10 juta, naik 15 juta, lah 28 juta. Dulu-dulu kita duk fikir, manalah anak kita nak duduk ni abang? Anak 8, mana nak dapat rumah abang? Sekarang ni 8 anak, semua dah ada rumah. Allah jamin rezeki, jangan takut. Kalau tak ada rumah pun tak apa tuan-tuan, duduk usah terhenti. Selesa tuan-tuan. Cukup senang. Semuanya Allah Ta'ala bagi rezeki. Bukan setakat manusia, kucing ada rezeki, kambing ada rezeki, lalat ada rezeki, semuanya ada rezeki. Sebab Allah Ta'ala kata, aku mewajibkan pada diri aku rahmat ke atas segala makhluk Tuhan. Baik. Oleh itu, mungkin terbahagi kepada 4 bahagian. Sifat harus kepada Allah terbahagi kepada 4. Yang pertama, harus diadakan selepas tiada, yaitu mungkinan yang ada sekarang. Tuan-tuan, sekarang bulan 3, bulan Mac 2010. Kita ada 5 anak. Anak yang paling kecil 6 tahun. Anak yang paling kecil 6 tahun. Ada lagi tak anak? Tak ada anak. Yang tu lah yang paling kecil. Isteri tak ada mengandung? Tak ada pun. Boleh tak lepas ni ada anak lagi? Boleh tak? Sekarang tak ada anak. Tahun depan ada anak nombor 6. Sekarang tak ada, tahun depan ada. Itu dipanggil sebagai mungkinat. Mungkin dapat anak. harus pada Allah buat. Sebab tu kita tak boleh kata pada orang, "Hei kamu ni, asyik jumpa mengandung, asyik mengandung jumpa." Jangan cakap macam itu, Tuhan nak bagi. Dan tuan-tuan juga tak boleh marah pada isteri tuan-tuan bila isteri tuan-tuan mengandung. Bila dia balik daripada klinik, kita tengah tengok TV. Isteri kata, "Abang, oh abang, ya. Tadi saya pergi cek doktor." "Wah, teror kamu. Doktor pun kamu cek. Apa kamu buat dengan cek doktor?" "Doktor kata sudah mengandung. Dah 3 minggu abang." Terduduk suami. Anak kita yang kecil pun tak boleh cakap lagi, "Dah kamu pula mengandung." Jangan cakap macam itu. Allah nak bagi. Kadang-kadang suami marah isteri dia. Itulah, tak ada beringat. Aku dah kata dah beringat. Apa pula abang? Kalau saya beringat, abang tak beringat. Kalau saya tidur seorang abang, kalau abang tak usik, tak jadi apa, abang tahu tak? Itulah namanya harus. Serupalah makcik-makcik. Ada suami. Suami 64. Makcik-makcik 60. Boleh tak mengandung? Boleh lah. Jangan kata tak boleh dah. Udahlah ustaz, tak ada dah. Makcik pun tak berkendak dah ustaz. Buatnya suami berkendak. Ha, mana nak tahu? Macam makcik yang kena rogol, 63 tahun kena rogol lagi, buatnya mengandung. Allah kata jadi, jadi. Itu namanya harus. Ustaz, makcik dah menepos, udah tak ada dah ustaz. Kalau Allah kata ada, ada. Harus pada Tuhan. Janganlah seronok sangat. Kadang-kadang makcik seronok, udah tak ada dah, ya Allah, seronoknya boleh puasa setiap tahun. Boleh semayang setiap waktu, tak ada cuti-cuti dah. Jangan seronok sangat. Kadang-kadang lekat juga, jadi juga. Kalau Tuhan nak bagi. Sebab Tuhan itu sifatnya harus. Allah boleh buat dan Allah boleh kalau dia tak mau buat. Apa yang jadi kat makcik tu? Dia rogol je. Pergi motong ketak pun kena rogol. Bila masuk hospital, wartawan tanya, "Makcik tak melawan ke mula-mula kena rogol tu?" "Mula-mula makcik melawan kan. Itu lama-lama biar kan." Jadi kalau Tuhan nak bagi, walaupun tak ada, mungkin akan datang ada. Itu nombor satu. Sekarang memang tak ada. Akan datang, mungkin ada. Harus. Tuan-tuan sekarang tidak ada penyakit jantung. Kalau Tuhan nak bagi, boleh dapat. Walaupun doktor kata sihat, cek jantung okey, lari pun okey, naik bukit pun okey, tiap-tiap pagi jogging 10 kilometer okey, berpeluh, bersimbah-simbah, dia buka t-shirt dia, dia peluh-peluh. Subhanallah. Saya tanya pada orang yang jogging, apa kepuasan jogging? Kepuasan dia ialah bila dia buka baju, dia perah baju dia, keluar peluh. Itulah kepuasan bagi dia. Subhanallah. Mati kerana tengah duduk perah, mati dengan sakit jantung. Tuhan boleh buat. Saya sekarang ni sedang bercakap. Satu hari Tuhan boleh buat suara saya yang ada sekarang tidak ada. Boleh buat. Ni suara saya ni. Tuan-tuan, saya keluar ni, 3 hari saya keluar. Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari saya keluar. Orang tanya pada saya, "Ustaz tablet ke ustaz?" "Ya, saya tablet. Saya keluar 3 hari, mana ada balik. Saya berceramah pada ribu-ribu orang sekali keluar. Tapi saya bukan Samsudin Ajaib." Tu kena faham. Samsudin Ajaib punya pasal, habis orang tablet rosak. Orang tablet bukan perangai macam itu. Itu perangai Sudin Ajaib. Yang dah raib, dia semua air-air belakang semua. Petang ni saya akan ceritakan pada tuan-tuan tentang kisah Nabi kahwin dengan Siti Aisyah, insyaAllah, di Masjid Taman Melawati. Boleh juga kahwin dengan budak-budak. Jadi kita tak masuk bab ni. Kita akan masuk petang nanti, insyaAllah, di Masjid Baru Taman Melawati. Jadi tuan-tuan, saya bercakap semalam berapa jam? pagi semalam saya bercakap di LPP Ipoh 1 jam. Lepas Jumaat semalam saya bercakap di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Kajang 2 jam, pukul 3 sampai pukul 5. Semalam saya bercakap dengan tuan-tuan 2 jam, dah 5 jam. Pagi tadi 1 jam, setengah jam, dah 5 jam setengah. Di sini 2 jam, 7 jam setengah. Petang tak lagi 1 jam, 8 jam setengah. Malam nanti insyaAllah 9, 1 jam setengah, dah 9 jam setengah. Besok saya balik kena pergi ke Taiping pula, terus ke Taiping ceramah maulud 2 jam, 11 jam setengah. Pukul 3 petang di Matang 12 jam setengah. Pukul 5.30 petang di Atam Kumbang 1 jam, sudah 13 jam setengah. Malam kuliah maghrib 1 jam setengah, 15 jam cakap. Kita boleh bayang sakit tekak macam mana. Sebab tu saya katakan tadi, mikrofon ni satu benda yang penting. Speaker satu benda yang penting. Kalaulah speaker teruk, kalaulah mikrofon teruk, dia makan suara saya. Sekarang suara saya ada. Satu hari mungkin tidak ada. Sebab apa tidak ada? Allah boleh buat. Harus pada Tuhan. Dan harus pada Tuhan itu pun ada bersebab. Bersebabnya apa? Sebab saya cakap terlalu banyak. Punca apa? Bercakap terlalu banyak. Bila bercakap terlalu banyak, sudah. Itu yang saya sakit bulan lepas. 2 bulan lepas saya sakit sebab itulah. Bila mengajar terlalu banyak, badan dah tak boleh manage saya punya perjalanan. Akhirnya tumbang. Duduklah di hospital. Rehat dalam ward. Itu keadaan. Jadi sesuatu yang melampau, maka dia akan jadi kehilangan sesuatu benda yang lain. Itu sifat harus yang pertama. Yang kedua, sifat harus yang kedua ialah mungkin yang ditiadakan selepas adanya, iaitu segala perkara yang telah hilang dan binasa seperti adanya. Seperti kelmarin atau datuk nenek kita, dulu ada, sekarang tak ada. Harus. Ini yang saya katakan tadi. Sekarang suara saya ada, satu hari harus tidak ada. Sekarang tuan-tuan ada harta, satu hari harus tuan-tuan tidak ada harta. Sekarang tuan-tuan ada sehat, satu hari harus tuan-tuan tidak sehat. Dia bukan berpanjangan sampai bila-bila. Tetapi ada orang yang kaya sampai mati, ada. Ada orang yang miskin sampai mati, ada. Ada orang yang kaya kemudian miskin, ada orang yang miskin kemudian kaya. Itu adalah sifat harus pada Tuhan. Ada orang yang dulu tak boleh bercakap, sekarang masuk sekolah dapat nombor 1, pandai bercakap. 3 tahun tak boleh bercakap, 4 tahun tak boleh bercakap, 5 tahun tak boleh bercakap. Jumpa pakar sana, jumpa pakar sini, tak boleh bercakap. Jalan usaha, jalan usaha, darjah 1 baru boleh bercakap. Sekarang darjah 6. Periksa tiap-tiap tahun nombor 1 dalam sekolah. Bukan dalam kelas, nombor 1 dalam sekolah. Setiap darjah, darjah 4 dia nombor 1. Darjah 5, darjah sampai darjah 6, masih nombor 1. Asalnya tak boleh bercakap. Dulu tak boleh cakap, tapi sekarang jadi pelajar pintar. Siapa boleh buat? Allah boleh buat. Itulah sifat yang harus yang Allah Ta'ala boleh buat. Dulu kita paling pandai, belum tumbuh gigi dah baca kitab. Belum tumbuh gigi dah baca kitab. Sekarang budak tu jadi apa? Keluar masuk pusat terhenti. Apa nak jadi? Apa nak jadi tuan-tuan? Baik, yang ketiga. Mungkin yang lagi akan diadakan seperti esok hingga hari kiamat. Mungkin yang ketiga ialah mungkin akan berlaku. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Tidaklah berlaku sekali tok, tidak. Dia akan mungkin berlaku, mungkin, mungkin, mungkin lagi. Ustaz, tsunami tu tak ada lah kot, Ustaz, no. Sekali lah kot tahun 2004. Tidak. Dia mungkin berlaku sampai kiamat. Ustaz, macam gempa bumi, apa nama, di Padang tu, Ustaz, sekali berlaku habis tu, Ustaz. Tak. Dia akan berlaku lagi sampai bila-bila. Dia akan berlaku, tuan-tuan. Sobalah penyakit kita. Dia akan selagi kata makhluk, apa benda yang pernah berlaku, tidak mustahil akan berlaku lagi. Cuma bentuknya kadang-kadang berbeza. Ataupun sesuatu yang Allah jamin tak akan berlaku dah, maka tidak akan berlaku dah. Sesuatu yang Allah jamin tak akan berlaku, tak akan berlaku. Tetapi kalau sesuatu yang Allah jamin, yang Allah tak jamin, benda tu mungkin berlaku. Apa dia yang Allah jamin takkan berlaku? Yang Allah jamin takkan berlaku ialah orang laki-laki mengandung. Maka abang-abang jangan takut setelah abang-abang pregnant, jangan takut. Kawin-kawin-kawin menung. Kenapa menung ni? Tanya mak. Tak tahu lah mak. Siapa yang nak mengandung, isteri ke saya? Mak tu dah menung. Saya pun muntah-muntah sekarang ni mak. Tak payah takut, confirm hang tak mengandung. Yang mengandung ialah isteri, insya-Allah. Sebab apa Allah tak bagi laki-laki mengandung? Tuan-tuan boleh bayang kalau laki-laki mengandung? Boleh bayang tak Ustaz Zuhid kalau melahirkan anak macam? Susah hati tak? Susah hati. Bayang tak Ustaz Kazim mengandung nak rukuk macam? Nak naik tangga mimbar ni pun tak larat. Aduh. Naik tangga berhenti, naik tangga berhenti. Aduh, lenguh pinggang. Aduh. Kenapa Ustaz? Taraklah. Minggu depan sepatutnya tarikh beranak. Susah hati tak tuan-tuan? Susah hati. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan pergi ziarah Ustaz beranak? Tengah duduk nunggu dengan batu, janggut banyak. Sihat Ustaz, sihat. Rengat je Ustaz. Sebab itu Allah tak bagi. Kalaulah Allah bagi laki-laki mengandung, maknanya laki-laki ada darah haid. Bila ada darah haid, mana orang nak jadi imam? Takkan boleh jadi imam. Tengah-tengah sembahyang keluar macam. Tengah sujud pula. Seluruh masjid sujud. So imam tak sujud, tak bangun-bangun. Dia keluar buat pintu. Tak harap kita. Tok bila cerdik, tok bila nak. Ui, dah tak ada tok imam. Besok jumpa kat pasar. Jumpa tok imam. Kenapa kamu lari tok imam? Semalam kami sujud 20 minit. Lama gila. Semalam datang bulan pun. Kenapa datang? Kau tak sedar ke? Bulan yang awal 4 hari pula. Tak ada huara tuan-tuan. Sebab itu benda yang Allah jamin. Apa lagi benda yang Allah jamin takkan berlaku? Dinosaur. Tuan-tuan jangan takut. Dinosaur takkan wujud lah. Dalil ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dalil wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu dalilnya. Sesuatu yang kami telah hilangkan, sesuatu yang telah kami mangsuhkan, kami akan gantikan dengan benda yang lebih baik daripada benda yang dah dimangsuhkan. Dinosaur sudah dipupuskan, Allah gantikan binatang yang lebih baik daripada dinosaur. Tuan-tuan jangan takutlah, dinosaur takkan terbit daripada gunung. Cuma di Jepun saja yang berlaku dinosaur terbit daripada gunung. Di Jepun setiap minggu hari Sabtu Astroria Astramin jam 10.30 pagi. Tiap-tiap pagi Astramin keluar lawan raksasa. Runtuh segala bangunan di Jepun. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Astramin datang, raksasa datang ke Hulu Kelang? Apa nak jadi? Nak semayang pun tak boleh. Raksasa dinosaur rosuah muka. Buat apa yuk? Nah, sudah. Nak semayang tak boleh. Ngak dia makan. Sebab itu Allah mampukan dinosaur, Allah ganti binatang yang lebih baik daripada dinosaur. Nampak tak? Ini benda yang Allah kata takkan berlaku, takkan berlaku. Allah kata manusia hanya akan dapat anak apabila bercampur benih laki-laki dengan benih perempuan. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan. Dia takkan jadi sendiri-sendiri. Maka tidak akan berlaku klon. Klon takkan berlaku. Perempuan tak kahwin, ambil sel dia sendiri, masuk dalam rahim. Beranak. Mustahil. Pembohong. daripada Yahudi membudayakan budaya klon, takkan berlaku tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, manusia kalau nak dapat benih laki-laki, benih perempuan bercantum, baru dapat. Kalau benih perempuan saja, takkan bercantum, takkan terjadi manusia. Ini dia benda yang disebut. Walaupun sifat itu harus, tetapi kalau Allah kata takkan berlaku, takkan berlaku. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalaulah tuan-tuan berlaku macam itu, kalaulah manusia boleh dapat anak dengan darah dia sendiri, dengan sel dia sendiri, tak payah nak kahwin, manusia semua akan jadi rosak. Hukum faraid tak berlaku. Hukum wali tak berlaku. Hukum saksi tak berlaku. Hukum pusaka tak berlaku. Mustahil hukum-hukum ini tidak berlaku. Adanya hukum ini sebab adanya bapa dan adanya ibu. Berlakunya hukum faraid, berlakunya hukum semayang, berlakunya hukum nikah dan sebagainya sebab ada wali dan sebagainya. Kalau dah tak ada wali, nak nikah apa? Ini kaedah-kaedah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan terpedaya dengan pengajaran-pengajaran daripada barat yang cuba nak membawa kepada kita sesuatu pembohongan yang bercanggah daripada Quran dan hadis. Jangan tuan-tuan percaya. Tuan-tuan sebut, dia kata ustaz, tarikh ni akan berlaku matahari dengan bumi dekat, planet matahari dekat. Bila dah dekat mengakibatkan bumi jalan tak betul, akhirnya bumi akan mundur ke belakang, matahari naik. Dan dijangkanya berlaku pada 2012-2013. Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu bila berlaku kiamat. Yang kita tu sibuk-sibuk siapa? Dia kata bila berlaku tarikan di antara Maret dengan bumi dengan matahari berada pada satu jarak yang sama, bumi duduk tengah-tengah, matahari duduk tang sini, Maret tang sini, akhirnya berjadi satu setentang. Masing-masing menarik di antara satu sama lain, mengakibatkan laut naik tinggi bergelora, tekanan yang tinggi kepada laut dan mengakibatkan bumi berhenti seketika. Dan bila bumi berhenti seketika, dia pusing ikut lain pula, dia tak pusing ikut biasa. Maka pada masa itu naiklah matahari daripada arah barat, 2013. Ini pun bohong tuan-tuan. Ini teori siapa? Nabi tak pernah sebut tentang angka. Nabi tak pernah sebut tentang jumlah, tentang angka bila nak berlaku kiamat. Bila Jibril tanya pada Nabi, bilakah kiamat wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, yang disoal tak lebih ilmunya daripada yang menyoal. Jadi tuan-tuan jangan, walaupun yang keluarkan kenyataan itu ustaz, tuan-tuan jangan ikut. Tidak ada hak mana-mana orang pun nak cerita 2013-2012 kemungkinan kiamat pun bohong je tuan-tuan. Kiamat itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita ialah berbuat ibadat, jangan menunggu kiamat. Urusan kita ialah berbuat ibadat, bukan meninjau-ninjau kiamat bila nak berlaku. Bukan, kiamat boleh berlaku dalam satu hari. Apa susah bagi Tuhan? Tak payah nak tunggu lama-lama. Allah panjangkan satu hari, kiamat lagi. Ini kita kena ingat. Sesuatu benda yang harus, ada batas-batasan dia. Jika Allah dah menetapkan begini, itu dipanggil sebagai fitrah. Fitrah inilah yang akan menstabilkan dunia. Kalaulah benda harus itu, fitrah pun tetap berlaku, maka tuan-tuan huwara dunia. Saya katakan tadi, fitrahnya ialah dapat anak bila bercantum laki-laki dan perempuan, benih spermanya. Kalaulah dengan tak bercantum pun dapat anak, huwara tuan-tuan. Ambil benih laki-laki, benih perempuan, buh dalam tabung uji, tunggu sampai dia beranak. Takkan beranak, dia mesti berada di dalam rahim ibu. Ambil benih suami, bubuh dalam rahim isteri, boleh beranak sebab dah bercantum dengan benih isteri. Tetapi kalau nak ambil benih suami, benih isteri, dibubuh dalam tabung uji, tunggu budak tu sebab 9 bulan, tak akan jadi orang budak. Tuan-tuan jangan duk percaya, tak akan jadi benda yang harus. Begitu juga dengan alam. Bila tuan-tuan tanam pokok kelapa, yang keluar mesti buah kelapa. Yang tuan-tuan tanam pokok durian, luruhnya mesti buah durian, bukan luruh buah macam. Kalaulah benda tu tak kontrol, tak tahu nak jadi buah apa, susah hati tuan-tuan. Tanam padi, tanam apa Tuan Haji? Padi. Tu agak-agak nak jadi buah apa tu Tuan Haji? Tak tahu lah, tanam dulu lah. Kalau kata padi, alhamdulillah. Kalau kata mu'tal pun bagus. Mana boleh? Mesti padi. Sebab itu fitrah Allah rahmat bagi pada kita. Dia takkan jadi benda lain. Sebab Allah sayang pada kita. Stabilkan benda itu. Tuan-tuan tahu buah macam. Tuan-tuan ni mesti tahu buah macam. Bau-bau bacang. Bau-bau macam. Bacang ni bau rejuh bau. Buah macam ni dia tak payah jolok. Dia luruh sendiri macam buah durian. Kadang-kadang dia luruh tengah hari. Waktu kita landing di kampung tu tengah tidur, bangui punya duk dengar Fajar di Bumi Permata, drama radio. Tengah dengar radio, tiba-tiba dengar buah macam jatuh. Bum bunyi. Tak cicik-cicik tu apa? Belagau dengan daun. Dengar tak? Oh, macam jatuh. Tinggal radio. Pergi cari buah. Buah macam. Suluh mana buah macam. Dapat dua biji. Letak atas tangga. Bukan dia makan pun. Dia letak. Tengah hari tak lagi. Baru nak buat sambal. Dia boleh bangun. Pasal nak ambil buah macam. Dia pun sambung tidur. Dengar keletik nasional. Tiba-tiba azan daripada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak di bingkai bangun? Oh, bang, ada tak? Berapa ramai yang bingkai bangun bila orang azan? Berapa ramai yang bingkai bangun bila buah macam jatuh? Itulah nama dia, iman buah macam. Fikir-fikir kata. Besar sungguh buah macam. Lebih besar daripada panggilan ilahi. Itu pun teringin nak masuk syurga. Masuklah dengan buah-buah macam. Cuba letakkan panggilan Allah tu nombor satu. Panggilan yang lain bawah-bawah. Ada orang sanggup pergi ke Nuri, pergi ke Johor. Mana maji? Johor. Satu keluarga. Apa hanya? Ke Nuri. Wajib pergi ustaz. Adik-beradik panggil. Kalau adik-beradik panggil pun wajib pergi. Kalau Allah panggil, ha, mana lebih wajib? Adik-beradik panggil kenuri, pergi wajib. Kawan-kawan buat kenuri, wajib pergi. Kalau Allah panggil, ayya ala solat. Yang di pasar malam, masih di pasar malam. Bawang sekilo, ayya ala solat. Telur 20 biji. Dia bukan jawab hanya ala solat. La haula wala. Dia tak jawab. Dia jawab bawang 20 kilo. Papadum satu bungkus. Yang ni yang kita kena ubah. Kalau yang tu kita tak ambil panggilan Allah, kita tak ambil berat, Allah juga tak ambil berat tentang kita. Yang terakhir, yang keempat. Mungkin yang di dalam ilmu Allah Ta'ala bahawasanya tidak diadakannya seperti iman orang-orang kafir yang mati atas tiket kafir. Dan kafir bagi orang-orang yang mukmin mati atas tiket iman. Harus? Tuan-tuan ingat kita ni mati dalam iman tak? Belum tentu. Ada orang yang mati dalam kafir walaupun dia Islam peringkat awal. Dulu ada orang nak bunuh diri. Saya pujuk. Jangan bunuh, jangan bunuh. Ingat Allah, ingat anak-anak. Berjam-jam, panas telinga. Nak pujuk orang bunuh diri ni, panas telinga. Hempung kita ni naik panas. Ya Allah, ustihnya aku dengar. Nak pujuk, jangan. Bila kita cakap macam ni, cakap macam ni. Cakap macam ni, saya nak bunuh juga. Saya nak bunuh juga. Janganlah, ingat Allah, ingat Allah. Lepas tu dia tak telefon lah. Dekat satu jam dia telefon, tak telefon dah. Yang terbaru ni pula, ada orang nak bunuh diri. Ustaz, saya kecewa dengan hidup saya. Seperah sikap orang Islam. Sikap agama Islam kita ni. Sekecewa ustaz. Saya dah fikir masak-masak, saya nak bunuh diri. Sekarang saya tak pujuk lah. Saya tanya dia, bila cadang nak bunuh diri tu? Tali dah ada tali. Kalau tak ada, boleh kita ni supply kan? Bila cadang-cadang? Di mana tempat? Pasal kalau nak bunuh, kami cadang-cadang. Nak pergi ramai-ramai lah, nak tengok. Ustaz ni orang cakap betul-betul nak bunuh, tak main-main pula. Saya tak main-main, saya kata betul. Siapa nak saya nak larang? Ha, nak bunuh, bunuh lah. Tak ada masalah apa. Kalau boleh pergi lah, tahu kami nak rakam. Lelah dia kata apa kata saya, tak maulah, tak jadi bunuh lah. Masa bunuh pun mengada-ngada tuan-tuan. Kadang-kadang manusia pun panggil macam itu kena buat. Mengkata je jawab. Bunuh dah dia, lantak kamu pula, aku peduli apa kamu. Akhirnya bila kita cakap macam itu, tak jadi pula bunuh dia ini. Begitu juga dengan orang kafir. Belum tentu dia mati sebagai kafir. Takkah dia mati dalam Islam. Tuan-tuan beli tak sini saya tu, yang tajuk dia kelahiran Nabi Muhammad. Cuba tuan-tuan tengok dalam CD tu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volume 1, volume 2. Dalam CD tu ada gambar satu nyonya, nama dia Eng Ahseng. Nama dia Ahlan. Ahlan nama glamour dia. Eng Ahseng nama Cina dia. Bukan Islam. Tapi mari mengaji, duduk depan sekali. Masya Allah. Tak pakai tudung. Tak pakai tudung pun dia bukan Islam. Tapi dia boleh main mengaji. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bagilah hidayah pada Eng Ahseng. Umur 60-an. Kalau Cina tuan-tuan boleh main kuliah, siapa kita tak main kuliah? Cina main politik, Cina main ceramah politik, saya tak heran. Sebab kita nak bagi apa yang ada pada tangan kita, nak bagi pada mereka. Sebab tu mereka main. Ceramah politik ini nak menjanjikan sesuatu yang dah ada hak kita, kita nak bagi dekat mereka. Sebab tu mereka pulut datang, ramai-ramai datang. Sebab mereka nak dapat apa yang mereka duk idam-idamkan selama ini. Sebab tu mereka boleh mari ceramah politik. Saya tak heran langsung. Kita nak bagi tanah, nak bagi kuasa lah, apa lah. Memang hak mereka duk nak selama ini. Kita nak bagi. Sebab tu mereka mari dalam hujan pun mari. Pakai baju kita pun mereka sanggup. Payung kita pun mereka pakai. Sebab mereka nak dapat sesuatu yang sangat berharga. Kepentingan untuk mereka. Saya tak pernah bangga tuan-tuan kalau orang bukan Islam main dengar ceramah politik, kita tak pernah bangga. Sebab kita nak share, nak bagi dekat dia. Kita nak mengurangkan hak kita lagi. Nak jadi sama rata dengan mereka. Tapi saya cukup heran. Kalau ceramah agama yang tidak menjanjikan kepentingan dunia, orang bukan Islam boleh main. Pelik tuan-tuan. Kenapa dia boleh main? Setakat yang saya jumpa ni, Eng Ahseng seorang. Kemudian di Ipoh seorang. Di Ipoh di pejabat JKR. Saya mengajak aja dia main. Bukan Islam. Satu pejabat kesihatan, pegawai kesihatan daerah India, main dengar ceramah. Malah dia yang mengarahkan staff dia buat ceramah agama. Dia nak datang. Subhanallah. Dia yang arahkan pejabat kesihatan dia buat musabaqah ujian tilawatil Quran tu, dia suruh buat, dia datang tuan-tuan. Pakai baju Melayu samping siap sengit pih tengok. Bukan Islam. Masya-Allah. Saya ceramah di Cameron Highland. Kursus perancangan keluarga 3 hari. Slot untuk orang agama tak ada. Bila dia tengok slot-slot tak ada, dia kata mana slot agama mana? Dia tanya kat sisi, mana slot agama? Pasal pun tak masuk. Masuk slot agama. Apa hukum rancang keluarga daripada sudut Islam? Dia suruh buat. Pelik tuan-tuan. Sisi telefon saya, ustaz, boleh main tak? Ni, bos minta ustaz ni. Boleh lah, tajuk apa? Merancang keluarga. Bagus. Bentang. Dan dia duduk depan sekali, dia bawa isteri dia, dia bawa anak-anak dia. Anak dia pakai sari, isteri dia pakai sari. Gila ya, perut tuan-tuan nampak. Sebab apa mereka main? Mereka bukan ada kepentingan politik. Mereka tak dapat untung daripada ceramah agama. Kenapa? Eng Ahseng tadi setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli tak? Cetak rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan. Cetak rompak RM7 sampai RM15 dia jual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni, kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni, kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan, kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta, tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih kepada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila kita ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya pada dia, apa kamu tuan-tuan jual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong tuan-tuan. Dahlah curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau meniaga penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur akan dapat arasy Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Lepas saya ceramah di Taman Sekudai, Masjid Abidin, Taman Sekudai, saya buat kuliah subuh di Masjid Puteri Kulai Jaya. Saya mengajar, saya tengok orang asing tadi datang pula dah. Duk sandar kat dinding ni. Kuliah subuh pun main. Astagfirullahaladzim. Hak Islam tidur lena. Dia boleh main juga. Bila saya nak balik, dia babai saya kat pintu pagar. Saya pun babai pula. Habislah. Pukul 10 saya ada ceramah di air memban. Saya tengok muka dia tak ada. Habislah. Bila saya ceramah pukul 10 di surau air Bemban Johor, saya tengok lagi sekali dia ada. Duduk depan sekali, balik bin, duduk balik tiang, duduk menyandar, relax. Astagfirullahaladzim, ada pula tang sini pula. Bukan Islam, duduk dalam surau, relax dengan ceramah. Orang pakat tengok, main mana ni. Saya kata, makcik jangan heran. Dia sahabat kita, bukan Islam, sebab tu dia tak pakai tudung. Jangan marah, biarlah dia nak dengar ceramah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah bagilah hidayah pada dia. Kalaulah kita ceramah kasar, kalaulah kita ceramah teruk, kalaulah kita ceramahnya hentam orang semata-mata, kita tak akan berjaya menarik hati orang lain. Sebab tu tuan-tuan, ceramah ni kena ada seni. Bila kita tidak ada seni, orang tak akan tertarik mendengar ceramah kita. Bila kita nak dakwah, mesti ada seni. Saya boleh hentam tuan-tuan, saya boleh maki, saya boleh maki pemimpin, saya boleh kata haram jadah, saya boleh kata kafir, tapi apa faedahnya? Tapi kita ceritalah yang baik-baik, mudah-mudahan orang terbuka pintu hati untuk memahami Islam. Sebab kita belajar dah, dulu dia tolak Islam, satu hari mungkin dia akan menerima Islam. Bukankah itu harus? Kenapa kita tak boleh berdakwah? Kenapa kita tak nak baik dengan orang? Dulu dia tolak Islam. Dia tak mau Islam. Mungkin satu hari dia akan terima Islam. Sebab itulah dakwah kena berjalan. Dan dakwah jangan takut. Saya bagilah tajuk apa pun tuan-tuan. Dengan siapa pun saya cakap, itulah yang saya akan cakap. Islam dan Islam dan Islam. Jangan takut-takut. Setengah orang dia takut cakap. Mungkin dia pun marah. Saya takut apa? Saya sebut hudud. Semua tempat saya sebut hudud. Depan orang bukan Islam, saya sebut hudud. Depan orang Cina, saya sebut hudud. Depan orang India, saya sebut hudud. Bila saya buat demonstrasi bagaimana hukum hudud, nak kena atau tidak kena, saya tanya pada orang India, okey, nanti, nanti setuju tak? Setuju. Bila dia dah faham, baru dia setuju. Ha, jadi ini tuan-tuan yang kita kena buat dakwah. Maka dakwahlah dengan jalan yang baik. Jangan maki-maki, jangan mengata-ngata pada orang. Baik, cukuplah. Sekadar itu tuan-tuan, kita sudahi dengan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafii usr. Wa'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم Allahumma batid syamlahum mafarrikh jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna 'alaihim walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebabkan banyak yang nak masuk tahfiz di sekolah saya tu, kita akan buka lagi kemasukan pada bulan 6. Ya, daripada Kuala Lumpur ni ramai sangat yang telefon, kita akan buka kemasukan baru pada bulan 6. Jadi siapa yang nak masuk, sila daftar untuk ditemuduga pada bulan 6 kemasukan yang baru. Yang kedua, untuk pengajian bulan Ramadan. Setiap tahun kami akan buat Ramadan, kita mulai setiap malam dan sebagainya sepanjang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang mana nak tinggal selama sebulan ataupun dua minggu di dalam bulan Ramadan, khasnya untuk warga-warga pencen, ya, tuan-tuan boleh booking pondok sekarang untuk tinggal suami isteri ataupun bujang. Sepanjang bulan Ramadan kita akan buat pengajian daripada pagi sampai petang. Kemudian buka puasa sahur ditanggung. Kemudian kita mulai setiap malam daripada malam pertama sampailah malam terakhir. Jadi tiap-tiap malam kita buat kita mulai. Jadi insya-Allah bila buat tiap-tiap malam kita akan jumpalah Lailatul Qadar insya-Allah. Dan pengajian setiap hari daripada pagi sampai petang. Begitu juga dengan tadarus. Jadi siapa yang nak boleh daftar, boleh ambil tempat di Al Barakah. Dan yang ketiga, Al Barakah telah pun membina dengan satu kerjasama dengan satu syarikat, mengusahakan produk-produk makanan halal, ya, untuk daripada kek sampailah kepada minuman, kepada mi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mana nak jadi ejen ke, nak niaga ke, ataupun nak beli, nak order ke, tuan-tuan boleh jumpa dengan wakil saya, Cik Din, Ahli Jawatankuasa Sekolah Al-Barakah. Itu tuan-tuan tengok produk makanan kita yang diperubat 100% oleh orang Islam, ya, kilang kita yang mendapat kelulusan daripada JAKIM halal dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita tak cakap saja untuk membangunkan ekonomi makanan halal, kita buat nak buktikan bahawa kita bukan sekadar bercakap, kita buat apa yang kita cakap. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.